الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria An-Nawawi rahmatullahi alaih, bab yang kedua dalam kitab adab. Beliau sebutkan hifdzus sirr, menjaga rahasia. Sir atau rahasia, ya ma'ruf namanya rahasia, sesuatu yang tersimpan, dirahasiakan, tentunya antara kamu dengan temanmu. Dia merahasiakan itu padamu atau kamu merahasiakan itu padanya. Ini rahasiamu atau itu rahasia dia. Maka diharamkan, tidak boleh untuk kamu membongkar dan menyampaikan isi rahasia itu kepada orang lain. Larangan ini baik dengan kata-kata, artinya dia menyampaikan atau meminta padamu, ini tolong dirahasiakan, tolong jangan kamu sampaikan kepada siapapun. Ataupun itu diketahui dengan qarinah, perbuatan atau dengan qarinah hal, kondisi atau situasi. Dengan perbuatan, bagaimana kamu bisa memahami dengan itu bahwa dia tidak ingin kamu bicarakan ini ke orang lain, atau dengan hal, kondisi dia, kamu fahami dia tidak ingin ada orang lain tahu. Kalau dengan perbuatan, ulama sebutkan misalnya dia tengok kanan kiri, dia gak ngomong tolong dirahasiakan, jangan bicarakan, dia gak ngomong gitu. Tetapi ketika dia sampaikan informasi ini, rahasia ini, sambil dia melihat kanan kiri, ini perbuatan dia, kamu fahami tidak ingin ada orang lain tahu, maka kamu faham jangan kemudian kamu sampaikan ke orang lain. Atau kalau itu haliyah, kondisi sesuatu yang malu untuk disampaikan kepada orang lain, memalukan. Dia pun sebetulnya malu menyampaikan ke kamu, tapi mungkin karena ingin dapat solusi, betul-betul terpojok, dia berharap ada advis dan semisalnya, tidak ingin ada orang lain mendengar. Dan kamu paham masalah seperti ini gak pantas diketahui orang lain. Al-muhim, rahasia ma'ruf, oleh sebab itu di dalam pepatah Arab disebutkan idza jawaza sirr lithnain falaysa bisirr. Kalau sudah yang namanya rahasia, disebut rahasia, tapi melebihi dua orang, itu sudah bukan rahasia namanya. Sudah melebihi dua orang, yang tahu sudah bukan dua orang lagi, sudah tiga, sudah empat, dan seterusnya, itu bukan rahasia namanya. Yang namanya rahasia betul-betul hanya dua orang yang tahu, kamu yang diajak bicara, hanya kamu yang tahu. Tadi dengan kata-kata, perbuatan, atau kondisinya, dia tidak ingin ada orang lain tahu. Dan orang harus cerdas melihat situasi dan kondisi, melihat perbuatan dia, atau memang topik yang dia sampaikan ini gak pantas untuk dibicarakan ke orang lain, memalukan, aib, dan itu kehormatan bagi dia. Kalau kamu betul-betul teman yang baik dan menghargai kehormatan dia, menjaga kemuliaannya, kamu gak akan menyampaikan ini, kamu jadikan bahan bicaraan kepada orang lain. Dan itu adab dalam muamalah, adab. Makanya Nawawi bawakan, karena itu adab penting yang harus dijaga dan dihiasi pada seorang muslim atau muslimah dalam muamalah dan hubungan dengan yang lain. Karena yang semacam ini pasti terjadi, artinya rahasia pasti ada, karena adanya kedekatan, ada ini, orang butuh yang disebut curhat, orang butuh bimbingan, orang butuh ini. Tidak bisa dia simpan sendirian, manusia makhluk sosial, dia akan lebih plong kalau disampaikan ke orang lain. Dan tidak semua orang bisa dia percaya untuk itu. Ma'ruf perkara ini, makanya perlu adanya bimbingan syariat untuk orang itu menjaga rahasia saudaranya, temannya. Allah sebutkan dalam ayat, wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula, dan tunaikan, sempurnakan janji itu, karena janji diminta pertanggungjawabannya, baik itu perjanjian dengan lisanul hal atau itu perjanjian dengan lisanul maqal. Maqal ya dengan tutur kata, ucapan. Yang jelas semua janji itu wajib kalian tepati, kalian tunaikan dengan baik. Termasuk perjanjian dalam hal ini, dalam jual beli, sewa menyewa, borek, penitipan barang, di antara muslimin ini wajib untuk ditepati. Bahkan kalaupun itu dengan pihak kufar, kufar, pihak mereka ada tiga macam orang. Yang pertama, yang mereka pun menepati, jaga mereka dengan ikatan perjanjian, ikatan ini. Nah, maka wajib bagi kita muslim untuk juga menepati dan menjaga janji mereka. Dan untuk tidak diganggu, untuk tidak dizalimi, tidak disakiti. Yang kedua, mereka yang menyalahi, melanggar dan menyalahi janji, maka tidak ada pula ikatan ahad, perjanjian antara kita dengan mereka, karena mereka telah merusaknya. Seperti yang Allah sebutkan, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah. atakhshawnahum wallahu ahaqqu an takhshaw. Almuhim kalau mereka mengingkari, tidak ada kewajiban kita menjaga janji mereka. Yang ketiga, mereka tidak mengingkarinya, tidak merusaknya, tapi kita enggak ngerti. Kita tidak tahu apakah mereka akan terus setia menjaga dan menunaikan janjinya. Maka mereka ini yang Allah sebutkan wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa, yakni arti ayat, sampaikan kepada mereka tidak ada ikatan janji antara kami dengan kalian sampai perkaranya jelas nyata. Al-Muhim, itu pembagian kufar, ayat memerintahkan untuk segala bentuk janji itu wajib bagi muslim untuk menepatinya, termasuk dalam hal ini perjanjian-perjanjian usaha atau profesi yang kamu jalani, apapun bentuk profesi tersebut. Misalnya, kamu melamar kerja di suatu instansi atau apalah, perusahaan, dan ketika masuk ada lembaran perjanjian. Misalnya ditulis salah satu poinnya, kalau Anda kerja di sini, Anda tidak boleh kerja di tempat lain. Misalnya. Dan itu poin perjanjian yang dia minta. Dan kalau kamu menyetujui, kamu tanda tangan, kamu janji, aufu bil ahd. Ini yang Allah perintahkan, penuhi, tepati janji kamu. Begitu pula kamu mungkin kerja atau sewa tempat, ada perjanjian dengan pemilik tempat itu, di sini kamu boleh, perjanjian kita, kamu jualan apa misalnya, kue, makanan, dan itu pun terbatas, misalnya disebutkan hanya boleh jual terang bulan misalnya, dan itu perjanjian, kamu setuju, tanda tangan, kamu teken, mungkin ada materai, ada ini segala macam, ya sudah, kamu terikat perjanjian itu. Gak boleh kemudian kamu jual minuman sekalian lah, orang kan haus. Apalagi kalau dia melarang, gak boleh, minuman kami yang sediakan misalnya. Di sini gak boleh jualan lagi, jualan nasi sekalian. Wong tempat-tempat saya kok, saya sewa kok. Ya betul kamu nyewa, tapi ada ikatan janji antara kamu dengan dia. Perjanjian kamu, dan itu kamu setujui, kamu hanya jualan ini, hanya kerja ini. Kalau kamu gak mau terikat, ya jangan janji. Jangan ada perjanjian dengan dia. Kamu bebas mau jualan di sana, mau sini, bebas, tidak terikat dengan orang tertentu. Begitu pula seperti perusahaan tadi, kamu ingin bebas mau kerja 24 jam, ya terserah kamu, jangan masuk ke perusahaan itu. Adapun kamu setuju, kamu masuk, dan kamu tahu konsekuensinya, kamu gak boleh kerja, kemudian kamu ingkari, bukan demikian sifat seorang yang beradab. Kamu punya ikatan, kamu punya janji, ahd. Innal ahda kana mas'ula. Dan Allah tekankan bahwa itu semua bentuk perjanjian akan diminta pertanggungjawaban semua itu di hari kiamat kelak. Nawawi bawakan hadis Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala inna anna nabiyya qala inna min asharrin nasi manzilatan yaumal qiyamah, di sini tersebutkan lafadz syar af'alu tafdhilnya dengan alif hamzah asyar, dan ini jarang sekali dipakai. Af'alu tafdhil syar dengan alif sehingga dikatakan asyar. Ini sah saja, benar, tetapi jarang dipakai dalam bahasa Arab, nadir, karena kebanyakannya tanpa alif. Kenapa? Karena sering digunakan. Makanya Allah sebutkan fasaya'lamuna man huwa syarrun makana wa adhafu junda. Fasaya'lamuna man huwa syarrun, apa makna syar di situ? Mereka akan tahu siapa yang lebih jelek tempatnya. Allah enggak katakan man huwa asyar, padahal itu maknanya asyar. Al-muhim itu secara bahasa. Min asyarrin nasi manzilatan yaumal qiyamah, orang paling jelek kedudukannya di hari kiamat kelak. Ar-rajulu yufdhi ilal mar'ah wa tufdhi ilaihi, seorang suami yang ini berhubungan dengan istrinya dan istrinya pun berhubungan dengan suaminya, sehingga ya tahu masing-masingnya segala sesuatu terkait pasangannya. Fayusbihu yansyuru sirrahuma atau sirroha, kemudian esok paginya dia sebarluaskan rahasianya. Ini dibicarakan apa yang terjadi di antara mereka berdua, padahal itu rahasia. Dan ini seperti tadi, kondisi atau mungkin perbuatan korina menunjukkan itu rahasia. Gak perlu dan gak umum, gak layak dibicarakan dengan kata-kata, misalnya diingatkan jangan cerita ke siapa-siapa kalau kita hubungan begini, ini saja yang dilakukan, ini itu, gak usah cerita. Ma'ruf gak usah cerita, itu rahasia, sangat, bahkan sangat-sangat rahasia. Tapi kondisi mereka, ma'ruf itu sesuatu yang harus dirahasiakan, sangat dijaga. Makanya Rasulullah sebutkan orang paling jelek kedudukannya di hari kiamat kelak, yang kemudian menceritakan, bahkan na'udzubillah, sebagian orang dijadikan bahan banggaan atau bahan tertawaan, bahkan tanpa ditanya. Cerita dia, oh semalam aku begini, begini, istriku begini, dia begini, begitu. Orang yang semula itu perkara gaib, dalam artian orang gak ngerti, gak tahu, dilakukan di kamar, dikunci, gelap, gak ada orang tahu. Tapi dia ceritakan detail sampai seakan orang menyaksikan langsung, dengan cerita dan kata-kata yang dia sampaikan. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah al'afiyah. Rasul sebutkan itu orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah di yaumul qiyamah. Kalau itu pada laki ya sama begitu pula pada perempuan, haram bagi dia, tidak boleh menceritakan ke teman-temannya sesama wanita bahwa suamiku begini, begini, tadi malam kami begini, begitu, haram. Apa yang terjadi di antara mereka itu sir. Nah, Begitulah perkara-perkara suami istri yang terjadi di antara keduanya baik itu yang berkaitan urusan ranjang ataupun lebih luas dari itu urusan dalam rumah tangga mereka. Tidak boleh dibicarakan kepada orang lain, dan itu aib besar. Ini ada saja perselisihan, mungkin perbedaan suami istri ini itu, maka hendaknya mereka dewasa dan menjaga rahasia itu. Dijaga hanya mereka berdua yang tahu. Makanya dalam hadis disebutkan wala yuhjar illa fil bait. Tidak boleh perempuan itu dihajar, diboikot kecuali di dalam rumahnya. Artinya di luar rumah orang enggak tahu kalau sedang ada gesekan, sedang ada perseteruan antara suami istri, enggak boleh ada orang lain tahu. Karena dengan itu, kamu sadari atau tidak, kamu pun menjatuhkan kehormatan istrimu. Oh, ini perempuan enggak ada kehormatannya, suaminya saja berseteru dengan dia, memboikot dia, enggak nyapa, enggak tegur sapa ini. Ditampakkan ke orang di luar. Entah itu dengan bahasa, dengan kata-kata atau dengan sikap. Ditunjukkan kalau dia lagi gahar, lagi emosi, lagi kesal sama istrinya, atau bahkan lagi crash di antara keduanya, tidak ada keharmonisan. Nah, tidak boleh. Begitu pula bahkan kalau di dalam rumah di hadapan anak-anak, dan itu sering dilalaikan oleh pasangan suami istri keduanya, tidak bisa menahan diri ketika ada sesuatu terpancing emosinya, ini ingin membalas ini itu, hatta di depan anaknya cekcok sudah, si suami bentak-bentak istrinya, mungkin memaki-maki dia di depan anak-anaknya, atau sebaliknya si istri pun demikian, marah-marah ini itu kepada suaminya di depan anak-anaknya. Ini di sisi lain tentunya tarbiyah yang sangat buruk. Anak melihat kekerasan, melihat kekasaran di depan mata mereka, tarbiyah. Selain hilang rasa cinta, rasa hormat, wibawa orang tua mereka, akan mereka menghormati bapaknya atau ibunya. Al-muhim itu sir, rahasia di antara suami istri. Nah, orang paling jelek di sisi Allah di yaumul qiyamah, yang tahu rahasia masing-masing, kemudian dia sebarkan ke orang lain. Maka ia biasakan budaya keterbukaan dengan istri. Kalau memang ada sesuatu ini ya, kamu ajak masuk kamar, ya kamu nasihati, kamu ajak bicara baik-baik. Ada apa kamu? Kenapa anti begini? Ini itu hasil. Tidak ada yang tahu. Lah anak kamu apalagi orang lain. Sehingga terselesaikan masalah hanya di antara kedua belah pihak. Akan lebih parah lagi kalau kekanak-kanakan kedua-duanya kemudian menyampaikan kasusnya kepada orang tuanya masing-masing. Bahasa Jawanya wadul. Udah dia sampaikan ke orang tuanya, kalau si perempuan ya wadul ke orang tuanya, fulan ini suaminya, wah begini masa aku juga, wah wah wah wah wah wah. Akhirnya jatuh kehormatan suaminya di mata mertuanya, yang semula dicintai, dihormati, di, nah hilang sudah, luntur. Dan itu kebodohan si istri. Atau sama sebaliknya, kalau si suami mewadulkan istrinya ke orang tuanya, anu fulana itu masak begini, wah wah wah ini itu, wah nggak pernah masak, wah nggak bisa ini itu, segalanya cerita ke orang tuanya. Isyada, kekanak-kanakan sama sekali, nggak ada kedewasaannya. Alas, kamu sudah gede, sudah dewasa, selesaikan urusanmu apapun itu sudah, jangan kamu libatkan orang tuamu, selesai. Istrimu akan jatuh kehormatannya di depan orang tuamu. Tidak ada rasa cinta, tidak ada penghormatan kepadanya kalau kamu bicarakan segala sesuatunya. Makanya perlu dewasa, perlu keterbukaan, perlu menyelesaikan segalanya ya berdua, apapun itu. Mudah diselesaikan, cepat, asal belum ada intervensi dari pihak manapun, hatta orang tuamu, hatta itu orang tuamu sendiri, akan lebih runyam. Kecuali kalau memang ya terlalu mentok, masalah sudah berulang sekian kali, parah ini, gak mungkin, harus melibatkan pihak keluarga, dan mungkin ujung-ujungnya perceraian selain perkara. Tapi kalau kemudian hanya masalah-masalah ini, itu aib dan adab menuntut untuk itu disimpan, dirahasiakan, tidak boleh dibicarakan kepada siapapun. Di dalam perkara menjaga dan menutup rahasia pula, Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di mana bukan Abu Hurairah, afwan, Abdullah bin Umar, anna Umar hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah, ketika putri beliau, putri Umar bin Khattab, yaitu Hafsah, menjanda, qala, kata Umar, laqitu Uthman ibn Affan, aku temui Uthman bin Affan radhiyallahu an. Fa'aradtu 'alaihi Hafsah. Aku tawarkan Hafsah padanya. Faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar. Aku sampaikan kepada Uthman, dan ini disebutkan setelah meninggalnya Ruqayyah radhiyallahu anha, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Uthman pun sedang menduda. Kalau kamu mau, aku nikahkan kamu dengan Hafsah, putriku, bintu Umar. Qala sa'andur fi amri. Uthman jawab, ya tak pikir-pikir dulu. Qala falabithu layali thumma laqiyani. Berapa malam berlalu, kemudian ketemu lagi dengan Umar. Faqala qad badali an la atazawwaja yaumi hadha. Kelihatannya aku belum mau menikah wahai Umar. Setelah difikir setelah ini. Falakitu Abu Bakar, kemudian aku temui Abu Bakar Siddiq. Faqultu in syit ankahtuka Hafsa binta Umar. Abu Bakar, kalau kamu mau, tak nikahkan sama Hafsa putriku. Ditawarkan kepada Abu Bakar. Faso mata Abu Bakar. Abu Bakar diam. Falam yarji ilayya syai'an, kata Umar, Abu Bakar enggak jawab apa-apa padaku. Lang ngomong iya, walang ngomong enggak, cuma diam. Fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman, kata Umar, dan perhatikan, itu membuat aku lebih tersinggung atau apa ya, sakit hati atau tersinggung kepada Abu Bakar ketimbang Utsman, karena Utsman masih jawab ya khair, terus minta waktu ana pikir-pikir dulu gini, setelah berapa hari ya afwan kayaknya enggak sekarang lah untuk menikah gini, ya sudah. Abu Bakar diem, enggak jelas-jelas ngomong enggak atau ya khair nikah. Makanya kemudian Umar ada ketersinggungan, dan mereka manusia. Ya, kamu kembalikan ke diri kamu sendiri, diri kita sendiri. Bagaimana seorang bapak nawarkan putrinya, kemudian yang ditawari diem. Ada apa? Kenapa putriku jelek atau ini atau itu? Kenapa diam? Makanya kata Umar, aku ada perasaan kepada Abu Bakar yang ini enggak enak hubungan di antara keduanya. Falabitha layali thumma khotobahan nabi. Beberapa malam hubungan kurang enak. Ada kerenggangan sedikit antara Umar dan Abu Bakar. Gak lama, berapa malam, ternyata kemudian Hafsa dilamar oleh Rasulullah SAW. Fa'angkah tuha iyahu, kata Umar, aku nikahkan dengan Rasul SAW. Falakiyani Abu Bakar. Setelah nikah dengan Rasul, Abu Bakar menemui aku, menemui Umar. Qala la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsa falam arji ilaika syai'an. Umar, mungkin kamu tersinggung atau apa kepadaku ketika beberapa hari lalu kamu tawarkan Hafsa kepadaku dan aku enggak jawab apa-apa. Aku enggak memberi tanggapan ini itu. Qultu na'am, kata Umar, iya memang ada perasaan gini enggak enak. Qala, kata Abu Bakar, fa innahu lam yamna'ni an arji ilaika fi ma aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna an-nabiyya dzakaraha. Wahai Umar, ketahui, yang menghalangi aku untuk berbicara saat itu karena aku tahu Rasulullah menyebut Hafsa. Yani antara Abu Bakar dan Rasul SAW, Rasul menyebut Hafsa, yani Hafsa begini, Hafsa. Abu Bakar faham Rasulullah menginginkan Hafsa. Falam akun liufsiya sirra Rasulillah. Wahai Umar, aku, kata Abu Bakar, enggak mungkin menyebarkan rahasia Rasul SAW. Lihat Abu Bakar. Dari awal ketika Umar tawarkan Hafsa, beliau enggak langsung, ini Rasulullah mau nikahi Hafsa loh. Lah terbongkar rahasianya. Diam dia. Radhiyallahu ta'ala an wa arda. Ini manaqib. Justru ini keistimewaan dan keutamaan Abu Bakar. Bagaimana beliau menjaga sangat rahasia Rasul SAW. Enggak kemudian diobral begini. Eh, Mar, ini Rasulullah kemarin bicara sama ana. Kalau bahasa kita, kemarin bicara, nyebut-nyebut Hafsa putrimu, kayaknya mau dilamar. Rasulullah senang, gini. Enggak, Abu Bakar, diam. Sampai gara-gara diamnya pun berakibat adanya ketersinggungan Umar kepada Abu Bakar, dan itu manusiawi. Tapi yang kita ingin terfokus dalam riwayat ini, bagaimana Abu Bakar menjaga rahasia, diem. Wala Umar pun beliau ajak bicara. Hanya Abu Bakar katakan, aku gak mungkin membuka rahasia Rasul SAW. Tidak ada yang tahu, bahkan calon mertuanya gak tahu, jangankan orang lain. Walau tarakahan Nabi SAW laqabil tuha, kalau saja Rasul menolak atau gak ada hasrat kepada Hafsah, ya tak terima Hafsah, tak lamar, tak terima tawaranmu. Tapi karena Abu Bakar tahu Rasul SAW menginginkan Hafsah, Abu Bakar mundur dan juga tidak menyampaikannya kepada siapapun. Hadis ini banyak fiqih adab di dalamnya, kata Hafid. Kalau terkait Utsman, Utsman menolak dengan halus karena Utsman menginginkan Ummu Kulthum, putri Rasul yang lainnya sallallahu radhiyallahu anha. Demikian pula riwayat ini menunjukkan bolehnya atau bahkan baik seorang bapak itu menawarkan putrinya kepada orang yang dia pandang pantas, sekufuk dengan putrinya, orang soleh, orang taat, orang baik, yani. Dan itu bukan aib, bukan hal yang memalukan. Umar kurang apa, siapa Umar, dan tidak malu Umar untuk kemudian menawarkan Hafsah, ditawarkan ke Utsman, ditawarkan ke Abu Bakar. Orang tua ingin kebahagiaan putrinya, ingin keselamatan baginya, dunia akhiratnya, dicarikan untuk dia pasangan atau suami yang baik, yang saleh, agar terbimbing putrinya. Dan itu bakti seorang bapak atau orang tua kepada putrinya yang sangat besar baktinya, dicarikan pasangan yang memang betul-betul baik dan saleh. Karena orang yang soleh, yang menunaikan hak Allah dan hak orang lain, terutama istrinya dalam hal ini, dan kalau dia soleh, jika dia memang senang, cocok dengan istrinya, maka akan dia hormati, akan dia sayangi, segalanya dia lindungi. Kalaupun dia tidak senang, tidak ada kecocokan, dia tidak akan mendolimi. Dia tidak akan mendolimi. Ujung-ujungnya seandainya ada ini itu, ya dia kembalikan dengan hormat, dengan baik kepada keluarganya. Dia tidak ingin menyiksa, dia tidak ingin dolim. Mungkin dengan dia kembalikan akan dapat suami lain yang mungkin juga lebih baik baginya, bagi istrinya. Segera dia urus ya ke keluarganya, ini bertanggung jawab. Al-muhim itu salah satu faedah yang ada dalam kasus atau riwayat Umar ini. Ketika menawarkan putrinya Hafsah kepada Utsman dan kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala an. Riwayat ini pula menunjukkan keutamaan menjaga rahasia karena dengan itu pertemanan, persahabatan akan semakin kuat, dan dengan dibuka, dengan disebar ke sana kemari, memperkeruh hubungan. Akhirnya yang punya rahasia kecewa berat sama kamu. Kok begini fulan? Saya titipi rahasia, ternyata dia sampaikan ke sana kemari. Akhirnya renggang hubungan kamu dengan dia. Walhasil rahasia sesuatu yang wajib dan harus dijaga. Sebagian orang tidak ada yang dia tutupi, tidak ada yang bisa dia jaga dari temannya. Segalanya dia bongkar dan dia bicarakan ke orang lain. Ya, walaupun hatta itu bukan perkara yang besar, rahasia, bukan rahasia yang sifatnya aib atau ini, tapi gak baik ya untuk segala yang kamu tahu kamu bicarakan ke orang lain. Misalnya, anak kemarin ke sana, ke kota sana sama fulan, dan fulan beli ini, beli itu. Mending kamu gak ditanya, kamu jadikan bahan obrolan. Belum tentu juga temanmu itu senang untuk kamu jadikan pembicaraan demikian. Kamu dari mana? Anu, dari Surabaya, dari Jakarta, dari sana nganter fulan, dan di sana dia anu ketemu pamannya, pamannya itu begini, terus kita ke toko beli ini, oleh-olehnya ini itu, cerita semuanya detailnya dari A sampai Z kamu ceritakan ke orang. Saya lagi bersama fulan di titik sini, di daerah sini, untuk keperluan ini, untuk ini itu. Ya, ditutup, jaga. Gak semua yang kamu tahu itu bisa kamu ceritakan ke orang. Cukup kamu menyampaikan secara global, kamu kemana? Lagi safar, lagi pergi. Kemana? Yes, adalah ke situ sebentar. Ada urusan apa? Ada kepentingan, wis pokoknya ada hajat. Selesai. Tertutup kan? Kamu tidak berdusta dan kamu menutupi. Gak kemudian segalanya, detailnya ini itunya, kamu ceritakan semuanya. Bukan demikian adab di dalam pertemanan. Kamu diajak, kamu dipercaya, kamu diberitahu dan lain sebagainya, tutup, jaga. Itu tuntutan adab di dalam pertemanan. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam.